itu apa yang kita nggak dapat dari urusan dunia itu nggak memudaratkan kita. Itu hal yang perlu kita tanamkan dan harus kita cari, harus kita kejar. Tapi aku kok masih terpukul ya Ustaz. Nah, berarti agamanya harus ditingkatkan. Jadi bukan putus asa. Agamanya harus dikuatkan, hidayahnya dikejar, minta sama Allah. Cari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena ini yang dialami para ulama. Ini yang dialami para ulama. Jadi bukan teori lagi, mereka alami ini. Enggak memudaratkan mereka. Karena itu tadi hidayah itu sangat-sangat mahal. Oleh karena itu semoga Allah kasih keberkahan bagi kita, semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lalu jaga syahadatan kita, la ilaha illallah. Tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh merendahkan sederhana dan syarat akan makna. Kita ulang lagi. Apabila salah seorang dari kalian salat menjadi imam, karena di dalam mereka bisa jadi ada orang yang lemah, sakit dan orang tua. Dan kalau sholat sendiri, silakan panjangkan sesuka hati dia. Silakan panjangkan sesuka hati dia. Hadirin Allah muliakan. Kita masuk ke pelajaran hadis ini. Pelajaran yang pertama hadirin yang bisa kita petik. Ulama fikih sepakat, ittafaqul fuqaha, bahwa yusannu liman yusalli bin nasi an yukhaffifa fil qira'a wal adhkar. Ma'afi'li al-aba'at wal-hayi'at wa ya'ti bi'adna al-kamal. Seluruh ulama sepakat bahwa orang disunahkan bagi orang yang sholat sebagai imam untuk meringankan bacaan dan zikir dengan tetap mengerjakan sunnah-sunnah sholat, tapi dan memilih wayati bi'adnal kamal, memilih tingkatan sempurna yang paling minim gitu loh, tapi tetap sempurna. Jadi itu poin. Jadi disunahkan untuk meringankan bacaan dan zikir. Jadi meringankan bacaan apa sih contohnya? Oh berarti aku gak usah baca Al-Fatihah kali Pak Ustadz ya, langsung in atau inakal kawatar aja. Lu gak boleh. Makanya ulama mengatakan fayati bil wajibat, dia tetap menjalankan kewajiban-kewajiban sholat, rukun-rukun sholat, wasunan dan sunnah-sunnah sholat. Wala yaqtasir alal aqal wala yastawfil akmal. Jadi jangan minimalis, juga, tapi jangan maksimal banget gitu loh. Makanya ma'afil ab'ad wal hay'at, jadi tetap mengerjakan yang sunnah-sunnah dan tetap bagus gitu, tapi pilih yang levelnya itu bukan level yang habis, bukan yang totalitas. Jadi boleh gak sekali lagi meninggalkan Al-Fatihah? Al-Fatihah kan 7 ayat nih Pak Ustadz. Ina atau ina lebih ringkas. Gimana kalau langsung ina atau ina kalkuatar aja? Ya gak boleh hadirin, karena Al-Fatihah itu rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Gak ada sholat yang sah bagi orang yang gak membaca Al-Fatihah. Jadi gimana? Al-Fatihahnya dibaca. Nah, surat setelah Al-Fatihah atau ayat setelah Al-Fatihah itu yang di takhfif gitu loh. Yang di diringankan. Dan juga al-adhkar, zikir gitu loh. Atau zikir pas ruku, pas iktidal, pas sujud gitu loh. Jadi sujudnya jangan lama-lama gitu loh. Itu hadirin. Jadi disunahkan demikian. Dan yang dimaksud meringankan itu adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan bukan maksudnya adalah ringan yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Nanti kita jelaskan insya Allah lebih lanjut bahwa yang dimaksud adalah memperhatikan kondisi manusia, bukan mengikuti hawa nafsu semua manusia. Beda. Gitu hadirin. Karena kalau ngikutin hawa nafsu manusia, bisa jadi itu gak tumaknina, cepet-cepet gitu loh. Enggak. Ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu tadi. Enggak meninggalkan yang sunnah-sunnah juga, tapi enggak menggunakan standar maksimal kesempurnaan panjang bacaan dan panjang zikir misalnya gitu. Anas radhiyallahu taala anhu hadirin itu pernah menyampaikan dalam hadis Bukhari, "Ma sallaitu wara'a imamin qat akhaf salatan wala atamu salatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi aku enggak pernah salat di belakang imam yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna sholatnya dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini poin Anas. Anas radhiyallahu taala bin Malik mengatakan dua hal. Ringan tapi tetap sempurna. Bukan ringan suka-suka, enggak. Tapi ringan sempurna. Akhaf salatan wa atamma salatan minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih ringan dan lebih sempurna, atau tidak ada imam yang lebih ringan dan lebih sempurna dibanding Nabi SAW. Gitu. Nah, kan kita udah belajar ya. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu cukup variasi hadirin. Gitu. Beliau pernah membaca surat apa? Di waktu maghrib. Surat Dukhan. Di waktu maghrib. Lalu beliau juga pernah baca di sholat maghrib sholat al-mursalat. Eh, lumayan tuh adik. Pernah gak kita sholat maghrib baca al-mursalat? Nah itu. Atau sholat ad-dukhan. Ya kalau mungkin 1-2 ayat pernah. Tapi kalau selesai. Beliau pernah membaca di sholat subuh kan. Di sholat subuh di rokat pertama baca di hari Jumat alif lam mim tanzil, surat sajadah sempurna. Dan rokat keduanya apa? Hal ata'ala al-insan panjang, hadir. Itu yang paling ringan dan paling sempurna dari Nabi SAW. Jadi double. Jadi bukan berarti inna atoina terus, enggak. Tapi inna atoina juga bagus, apalagi ditadaburi. Gitu. Aku kulhu aja nih Pak Ustaz. Kulhu bagus, hadirin. Wong sepertiga Quran masa enggak bagus. Wong ada Nabi, ada sahabat Nabi SAW dicintai Allah karena senantiasa baca kulhu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dicintai oleh Allah. Namun sendaknya juga kita berusaha menghafal ayat-ayat yang lain semampu kita. Jadi itu tadi, jadi bukan berarti harus satu ayat kalau jadi imam, enggak juga. Nabi SAW itu yang paling ringan dan paling sempurna, akhir-akhir begitu. Nah baru kalau beliau sholat sendiri gitu, nah misalnya sholat qiyamul lail baru deh, atau sholat witir itu baru. Oh jadi tuh kalau ringan gak harus selalu baca inna atau inna, ya enggak, itu as-sajadah al-insan. Berarti kalau Nabi SAW sendirian baca apa ya Pak Ustaz? Baca Al-Baqarah sampai akhir Ustaz? Enggak. Oh sama kayak aku dong Pak Ustaz, dua ayat salam. Loh bukan, sampai akhir plus plus An-Nisa. Habis selesai An-Nisa Ali Imran. Nah itu hadirin, tiga surat satu bulan Ustaz, satu rokaat, satu rokaat sallallahu alaihi wasallam. Ya itu, itu poinnya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, meringankan bukan berarti cepat-cepat, bukan berarti buru-buru, tapi meringankan melihat kondisi dan tetap menjaga sunnah-sunnah sholat, menjaga sunnah-sunnah sholat. Kita lanjutkan keterangan para ulama dan ini penting. Lalu ulama kita mengatakan, ma lam yakun al-musalluna khalfahu, mu'athirina li tatwil, fala yukrahina idzin, li'anna al-man'a li ajlihim waqad radu. Hadirin Allah muliakan. Jadi kalau makmumnya siap dan makmumnya itu gak masalah bacaannya panjang, maka tidak makruh dalam kondisi tersebut. Silahkan panjangkan. Karena meringankan itu untuk mereka. Nah kalau mereka gak ada masalah, bahkan mereka senang, duh kayaknya kurang nih gitu loh. Pernah dulu ada imam di Irak, hadirin, di zaman ulama klasik kita, salat tarawih, imamnya satu apa satu malam baca 10 juz, satu malam 10 juz. Jadi khatamnya setiap berapa malam? 3 malam. Imamnya sakit, hadirin. Imam yang biasa baca 10 juz semalam sakit. Gitu. Nah, saya mau tanya nih, tolong jawab yang jujur ya. Kalau kita jadi makmum tetapnya di masjid tersebut, imamnya baca 10 juz. Terus nih imam sakit. Nah, respon kita gimana? Imamnya mana imamnya? Sakit. Ya, gimana responnya? Alhamdulillah di bini mati tati musolihat. Seneng. Alhamdulillah, ya Allah, tuh imam tega banget. Masa 10 juz setiap malam. Gak semua tentu saja. Kalau antum beda, insyaallah. Akhirnya diganti sama imam yang kedua. Nah, imam yang kedua ini satu malam baca 7 juz lebih. Jadi imam yang pertama baca 10 juz, sakit, diganti. Nah, imam yang kedua ini baca 7 juz setengah kurang lebih lah. Nah, gimana sikap antum sebagai makmum? Nah, gimana respon? 10 jadi 7. Semoga imam sakit lagi kali ya. Kan trennya ini turun, masya Allah. Semoga kita dapat imam ketiga 5 juz. Mungkin. Insya Allah enggak. Itu begitu imamnya baca 7,5 juz, habis sholat didatengin sama makmum nih, jamaah. Imamnya diprotes hadirin. Kebanyakan kata para makmum, innaka mimman yukhaffifu alaina. Pak imam, engkau tuh baca terlalu singkat. Engkau baca itu terlalu pendek. Kita nih biasa 10 juz setiap malam. Tolong naikin lagi hadirin. Aduh, masya Allah. Agak beda sama sebagian di kita ya. Imam baca, baru baca satu halaman aja, tiba-tiba pada batuk atau berdem. Aduh. Padahal awal sebelum takbiratul ihram sehat walafiat ini mamum-mamum. Begitu imam agak banyak. Itu. Ada kasus, tapi enggak mewakilkan semua, tentu saja. Jadi hadirin Allah muliakan, enggak semua jamaah enggak siap. Ada sebagian jamaah tuh siap, semangat tuh. Ah, silakan panjangkan, kata para ulama. Karena intinya adalah memperhatikan kondisi jamaah. Intinya adalah memperhatikan kondisi jamaah. Itu poin jamaah. Pelajaran yang berikutnya, para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa imam sholat itu gak bisa ngasal hadirin. Kata para fuqaha, para ulama fikih, salah satu syarat jadi imam itu ngerti fikih sholat. Dan diantara fungsi ngerti fikih sholat, dan khususnya sholat berjamaah ya, dia ngerti jadi imam, sehingga dia bisa membaca kondisi jamaah. Dan memperhitungkan ketika dia sedang sholat. Makanya kan imam tuh sebelum sholat apa? Balik ke arah jamaah, ngelihat safnya, luruskan, rapatkan saf, sekaligus ngelihat kondisi. Di samping itu juga dia harus bisa menjaga-jaga kalau di setelah dia atau setelah imam itu takbiratul ihram, ada jamaah yang baru datang, mungkin orang tua sakit, dia harus ngerti kondisi gimana. Itulah, dia harus pelajari ini masjid komplek kah, masjid kampung, masjid yang komunitas tinggal di sana, masjid warga kah, atau masjid tempat umum, tempat publik. Ini itu musola stasiun, musola di airport atau di pelabuhan. Gitu. musola di gate tertentu di airport kan, karena sebagian airport kan per gate itu ada musola. Sholat lah, sholat subuh. Lalu begitu sholat boarding, gitu. Ya jangan baca Al-Baqarah, gitu. Ya pada ketinggalan pesawat semua. Udah jelas ini boarding. Sholat pendek, gitu. Jadi harus ngelihat. Itu penting. Jadi perlu mengetahui kondisi. Itu pelajaran besar buat kita. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, bahwa takhfif itu kata sebagian para ulama ada dua, meringankan durasi sholat itu ada dua. Takhfif yang menjadi standar baku seorang imam ketika sholat berjamaah, dan ini memperhatikan kondisi kondisi makmum ya, gitu loh. Seperti tadi, oh makmumnya orang tua anak kecil gitu loh. Atau makmumnya orang yang lagi sakit gitu, atau orang yang lemah gitu loh. Lalu yang kedua, jadi itu takhfif daim kalau dalam bahasa ulama. Takhfif daim. Takhfif itu meringankan ya, artinya takhfif meringankan. Jadi meringankan daim, meringankan yang menjadi hal yang baku. Jadi udah pokoknya range tuh kalau imam di masjid tempat kita sholat subuhnya 10 menit karena melihat kondisi jamaah ada yang ada yang orang tua, ada yang harus kerja gitu loh. Jabodetabek di sekitaran Jakarta harus berangkat cepat, beda 5 menit selisihnya nanti bisa panjang. Start beda 5 menit tuh nanti nyampenya bisa beda setengah jam, 45 menit, 1 jam gitu. Jadi harus kita ngira, oh berarti di warga kita nih 10 menit, tapi bisa jadi di masjid di tengah Jakarta gitu ya, itu bisa 15 menit gitu loh. Yang sholat anak muda semua misalnya, terus mereka udah sampai kantor masuk jam 7, enak kita gitu. Nggak ada masalah, nggak ada yang sakit. Jadi beda-beda, ada yang 10 menit mungkin durasi sholat ya, bukan antara adzan dan qomat, kita nggak bahas itu, tapi durasi sholatnya mungkin ada 10 menit, nanti di masjid itu ada 15 menit gitu loh. Ada masjid misalnya di mungkin di tempat yang isinya orang tua semua gitu loh. Orang tua sepuh di atas 60-70 tahun, mungkin salat subuhnya di situ 5 menit gitu loh. Karena orang tua semua. Misalnya. Jadi tergantung. Nah, itu takhfif daim. Jadi udah ada standarnya. Oh, kalau di sini 10 menit, sini 15 menit. Karena di tempat 20 menit karena santri semua. 20 menit sholat, aman segala macam, seger-seger, santri-santri dan sholatnya 20 menit misalnya sholat subuh. Dan itu takhfifu daim. Yang kedua takhfifun tari, nah itu takhfif yang takhfif, tau ya takhfif apa artinya, meringankan. Takhfif yang sifatnya insidental, ada insiden sesuatu diingat, spontanitas, artinya spontan, bukan nggak sengaja, tapi maksudnya ya insiden lah, ada sesuatu langsung imam yang awalnya mau baca, yang awalnya mau 15 menit langsung dirubah jadi 5 menit karena ada sesuatu. Dan itu pernah kejadian. Nabi SAW kata para ulama ingin membaca panjang di sholat subuh, di saat beliau sholat dengar suara tangisan anak kecil dan beliau tidak mau membuat ibunya secara khusus itu gak nyaman, buyar, terfitnah karena artinya terganggu, bukan terganggu sebel ya, tapi mikirin anaknya, maka beliau langsung baca sangat pendek sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah itu namanya takhfifun tariq. Jadi takhfif yang tidak direncanakan karena ada sesuatu. Nah makanya dibutuhkan fikihnya imam, artinya dibutuhkan imam perlu berilmu gitu. Jadi bukan jamaah yang pokoknya harus, mereka harus beradaptasi dengan saya dong gitu. Kan saya imamnya. Enggak, kita yang lihat itu. Nanti kita insya Allah terangkan. Jadi itu ada takhfif daim, ada takhfif tariq. Jadi hukum pada dasarnya rutin, rutin sholat berjamaah takhfif, dan bisa jadi diringankan lebih, diringankan kembali, lebih ringan lagi kalau ada sesuatu kejadian. Jelas ini. Oke. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya memperhatikan dan memperhitungkan kondisi masyarakat, kondisi warga sekitar, kondisi orang lain, kondisi saudara kita. Dan tidak memberatkan mereka. Termasuk atas nama ibadah. Dan ini pelajaran besar, betapa kita tuh dididik untuk menyayangi sesama kita, mengasihi sesama kita. Sehingga ketika misalnya ada orang yang sakit ikut sholat, ketika ada orang yang tua ikut sholat, kita ringankan. Gitu loh. Itu tadi. Biasanya sholat subuh di tempat kita tuh 15 menit atau 20 menit bahkan. Malam itu tiba-tiba ada musafir atau misalnya ada orang udah tua gitu loh, udah jalannya pelan-pelan, terus gak mau bangku juga, dia gak sholatnya berdiri, dan beliau hanya datang saat itu, sebelumnya belum pernah sholat itu. Maka jangan pak, imam yang bijak, imam yang mengerti fikih gak memaksakan 20 menit. Oh, ada orang tua 5 menit gitu loh. Lihat. Itu luar biasa dia. Sama tadi. Biasa Nabi mau baca panjang, artinya sesuai takhfif beliau ya, tapi mau baca surat yang ini, ada anak nangis. Pagi itu berubah haluan. Lihat sayangnya tuh. Kita diperintahkan untuk sayang sama orang. Memperhatikan kondisi orang. Termasuk dalam ibadah. Ibadah itu gak memberatkan. Gak ada alasan susah, gak bisa. Ini indahnya. Syariat yang Allah turunkan hadirin. Gitu. Pelajaran yang terakhir hadirin sekalian. Bahwa semakin orang itu punya ilmu, semakin orang itu banyak ilmu, semakin orang itu ikut kajian misal bahasa kita, maka dia semakin dididik, dituntun untuk beradaptasi dengan lingkungan, memperhatikan kondisi lingkungan, dan sayang sama lingkungan, dan bukan sebaliknya, menuntut orang lain ngertiin dia dan nuntut orang lain memenuhi hak dia. Itu. lihat bagaimana imam itu sekali lagi pada dasarnya dikatakan para ulama harus berilmu, hafalan. Dan imam kan orang yang rajin ibadah kan seneng gitu baca panjang. Tapi di waktu yang sama dia harus beradaptasi dengan kondisi jamaah. Gak boleh dia ngotot. Sunnah Nabi SAW ngikutin kondisi lingkungan. Jadi tanpa sadar ilmu itu mendidik kita punya mental beradaptasi dengan kondisi. Dan itu mental orang-orang sukses, mental orang-orang besar. Salah satu mental yang diperlukan ketika masa krisis adalah kecepatan dalam beradaptasi. Orang yang gak bisa beradaptasi, dia akan terlempar, dia akan hancur, dia akan ini. Orang yang Allah kasih taufik bisa beradaptasi, dia akan bertahan. Makanya imam harus lihat Nabi SAW, begitu ada bayi nangis langsung dirubah. Beliau beradaptasi dengan tangisan itu. Bukan nuntut, ini emaknya mana sih? Gak dijaga nih anak nih. Gitu. Bisa kan Nabi komplain begitu? Kalau mau, bisa. Tapi Nabi gak menggunakan konsep itu. Kita yang adaptasi. Itu orang-orang besar tuh begitu, jamaah. Ribet nih bawa anak nih. Gitu. Tentu saja, hadirin Allah muliakan, pertimbangan bawa anak atau tidak di tempat publik itu ada pembahasan dan kotak sendiri gitu loh. Bisa jadi karena suatu acara dan seterusnya, atau mungkin kondisi pemerintah sekarang itu tidak ada bawa anak atau diperinci dan seterusnya. Namun poinnya adalah yang sedang kita bahas ini kita langsung berhadapan dengan kondisi. Dan kondisinya gak ideal gitu. Nah gimana kita harus lakukan? Apakah kita komplain? Kita marah-marah? Kita sebel? Atau kita berusaha beradaptasi selama tidak haram? Lalu kita coba cari solusi. Bahkan memprioritaskan orang, bahkan berbuat baik sama orang dan sayang sama orang. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Itu penting. Makanya masih ingat ketika Mu'ad bin Jabal itu baca surat panjang banget ketika sholat isya, sehingga ada satu makmum yang keluar dan sholat sendiri karena saking gak kuatnya dan capeknya. Yang ditegur Nabi SAW siapa? Keluar dari sholat loh. Pernah gak seumur hidup kita keluar dari sholat? Yang ditegur siapa? Nabi menegur Mu'adz bin Jabal. Afattanun antai Mu'adz? Udah jadi tukang fitnah nih. Apakah engkau tukang fitnah ya Mu'adz? Kalau sholat sama jamaah tuh ringankan Mu'adz. Jadi bukan makmumnya yang ditegur. Mungkin kalau kita makmumnya yang ditegur, masih ini kalau kerja bisa 8 jam. Sholat 30 menit udah ngantuk. Bisa kan kalau diserang dari ditembak dari kotak itu, tapi enggak di gitu. Gitu. Nonton bisa 2 jam, gitu. Masa sholat enggak bisa 1 jam misalnya. Tapi bukan begitu caranya. Kita yang harus beradab dan muatkan orang yang paling tahu halal dan haram. Pokoknya ditegur tajam sama Nabi SAW. Orang yang berilmu itu harus bisa beradaptasi. Orang yang berilmu itu harus bisa membaca kondisi. Orang yang berilmu itu harus bisa lebih sayang sama orang dibanding nuntut orang sayang sama dia. Itu orang yang berilmu. Itulah tuntunan yang Allah Subhanahu Wa Taala amanatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan ke kita. Jadi kita bayangkan ya, kalau kita benar-benar hijrahnya jujur, belajarnya jujur, lalu kita istiqomah belajar, bayangkan bagaimana dahsyatnya perubahan diri kita dan tingginya value kita sebagai seseorang, dan bagaimana kualitas kita sebagai anggota masyarakat. Makanya sunnah Nabi SAW ini tuh sangat gak nyambung dengan kata radikal atau terorisme dan lain sebagainya. Gak mungkin umat Islam atau orang Islam yang benar-benar ngejalanin sunnah, belajar benar, itu radikal. Wong bayi nangis saja schedule berubah kok. Bayi nangis itu planning berubah. Yang awalnya membaca surat panjang jadi singkat, itu bayi nangis. Gimana ganggu orang, nyakitin orang? Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita perbaiki diri kita dan semangat belajar. Dan setiap kita deh, coba kalau setiap kita punya mental, sama-sama membangun mental beradaptasi dengan lingkungan, itu hubungan akan lancar. Setiap kita. Yang jadi masalah, setiap kita seringkali mentalnya nuntut hak dari orang, ya gak bakal ketemu. Coba setiap kita, mulai dari skop paling kecil sampai paling besar, setiap kita punya mental beradaptasi, itu nyaman, enak hidup tadi untuk kebaikan kita sendiri. Adapun nuntut gak menyelesaikan masalah. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan semakin kagum kita ini harusnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang belajar kitab seperti Redhus Shalihin ini kebutuhan loh. Dan ini daily banget, keseharian banget, yaumi banget ini. Keseharian. Basic banget jamaah Redhus Shalihin ini. Dan nilai-nilai imannya tuh kuat, tauhidnya tuh kuat. Ini gak mungkin ada tuntunan kayak begini kalau bukan dari Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka tugas kita beribadahlah hanya kepadanya jemaah, dan ikutilah perintah dan larangannya. Gak mungkin ngancurin kita tadi, gak mungkin ngancurin. Wong bayi aja dijaga kok, bayi gak bisa komplain, gak bisa protes ya, nangis juga kita gak dijelaskan dalam riwayat kenapa itu. Dia nangis saja, itu yang dijaga. Masa orang yang berusaha ikhlas ngejalanin tuntunan gak dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, kan gak masuk di akal hadirin. Oleh karena itu, Rabb kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang harus membuat kita terus semangat dalam berjuang. Saya rasa cukup sampai di sini. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.